وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kemarin kita membahas mubtada wal khabar. Sunan mubtada khabar disebut dengan apa ya? Jumlah ismunya. Fi'il dan fa'il jumlah fi'ilnya. Mubtada itu apa ya? Yang dikhabarkan tentangnya. Yang dikhabarkan tentangnya. Ataupun khabar apa ya? Yang mengkhabarkan mubtada. Ikhbarun bihi yaitu bil mubtada. Supaya lebih mudahnya untuk menentukan khabar itu dengan apabila cocok dengan kalimat apa ya, teman rasa. Untuk menentukan khabar itu cocok diberi kalimat apa? Ya, adalah atau yaitu. Mundur sedikit biar apa yang tekan. Cocok diberi adalah karena apa? Sebagai penjelas terhadap mubtada, dan mubtada itu yang dijelaskan tentangnya. Mubtada dan khabar i'rabnya apa ya? I'rabnya apa mubtada khabar? Marfu. Sebutkan kesesuaian dalam bab mubtada khabar. Apa saja yang sesuai? Yang sesuai itu apa saja? Bilangannya. Iya, dan adapun nakirah ma'rifat harus sama? Tidak. Mubtada secara asal apa? Secara asal ma'rifat. Khabar apa? Nakirah. Ya. Ada yang ngerjakan kemarin? Apa? Ya. Al-khabar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Makna mufrad di sini bukan tunggal, bukan. Tapi makna mufrad adalah dilihat di bawahnya, ma laisa jumlatan wala syabihan fil jumlati. Mufrad adalah sesuatu laisa, bukan jumlah, dan bukan yang menyerupai jumlah. Contohnya adalah al-waladu na'imun. Na'imun itu bukan jumlah. Jumlah maksudnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan bukan jumlah yang nanti dibahas jumlah. Al-waladu na'imun, al-waladani na'imani, al-awladu na'imuna. Jadi mufrad di sini masuk pada ya musanna dan juga jamak. Al waladani naimani. Naimani itu khabar mufrad. Karena yang diinginkan dengan mufrad itu bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Adapun kalimatnya di sini apa? Musanna bukan mufrad. Kalimatnya musanna dari sisi bilangannya itu musanna. Tapi dia sisi lain dia itu mufrad dari, karena apa? Bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Al-auladu na'imuna. Na'imuna khabar marfu. Alam rafaknya apa, Pak Imam? Al-auladu na'imuna. Alam rafaknya apa? Ya, na'imuna. Nah, kenapa wawu? Ya, na'imani. Ya, akhi. Aku nak cuba alif, kenapa dengan alif? Musanna. Naimun, kenapa? Marfu'nya dengan apa ya? Barangkali bisa. Naimun apa? Al-waladun naimun. Marfu'nya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena dia isim mufrad. Ya, ini banyak. Contoh-contoh yang lainnya. Ya, misalnya Muhammadun Talibun, ini ya, khabar mufrad. Muhammadun Sabirun, Muhammad adalah orang yang sabar. Kemudian ghairu mufrad. Ghairu mufrad pengertiannya adalah makana, ya, ma sesuatu kana yang dia jumlatan, jumlah au syabihan bil jumlah, atau yang serupa dengan jumlah, syabih bil jumlah, itu disebut syibhul jumlah. Jumlah maksudnya apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah, yang insyaallah nanti rinciannya setelah ini. Contohnya adalah Aliun abuhu maridun. Aliun abuhu maridun. Ali apa? Mubtada. Khabarnya apa? Khabarnya bukan abuhu, bukan. Khabarnya itu jumlah. Insyaallah. Halaman 41. Kita lanjut sedikit ya, karena ada yang baru datang. Ghairu mufrad ma kana jumlatan aw syibhan bil jumlah. Khabar ghairu mufrad adalah sesuatu yang dia itu jumlah atau syibhul jumlah. Contohnya adalah Aliun abuhu maridun. Mubtada'nya Ali. Khabarnya mana? Bukan abuhu, bukan. Tapi khabarnya adalah jumlah. Jumlah abuhu maridun. Abuhu itu apa? Mubtada. Maridun khabar. Jadi jumlah mubtada dan khabar di mahali rafin apa? Khabar. Kita ulangi. Jadi Ali itu mubtada pertama. Ali mubtada pertama. Abuhu itu mubtada kedua. Maribun khobar mubtada yang kedua. Kemudian jumlah mubtada kedua dan khabarnya fi mahalli raf'in apa? Khabar mubtada pertama. Saya bisa mengulangi. Ahmad. Apa? Aliyun apa? Mubtada kedua. Dari mubtada kedua. Ya, kemudian susulan. Itu jumlah di mahali apa? Raf khabar mubtada pertama. Aliyun mubtada pertama, abuhu mubtada kedua, maridun khabar mubtada kedua. Jumlah dari mubtada dan khabar kedua itu adalah khabar fi mahali raf'in, khabar mubtada yang ke pertama. Oh ya. Coba diulang lagi ya, Kasya. Aliyun dan jumlah mubtada kedua dan khabarnya, bukan itu, jumlah mubtada kedua dan khabarnya gimana ini? Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya rafin dan fi mahali khabar, fi mahali rafin khabar mubtada yang pertama. Ya. Al ustadu fil baiti. Al ustadu fil baiti. Ustad ada di dalam rumah. Al ustadu itu mubtada fil baiti fi mahali rafin khabar. Yaitu fi fil baiti itu jar majrur fi mahali rafin khabar. Nanti kalau tak kasih iram lebih panjang nanti mumet lagi. Karena sebenarnya yang khabar itu bukan fil baiti tapi muta'alliqun bi mahdhufil khabar takduru mustaqirun au kainun. Waduh panjang sekali kita. Ya fil baiti khabar gitu. Enggak susah-susah. Wal ustadu mubtada fil baiti fi mahali rafin apa? Khabar fil baiti fi mahali rafin khabar fil baiti jar majrur fi mahali rafin khabar. Paham ya? Kemudian as-saburatu amam al-awladi. Apa as-saburah? Abang tulis itu di depan murid-murid, di depan anak-anak, di depan anak-anak. As-saburatu mubtada amama itu apa? Bukan amama apa? Zaraf. Ya, zaraf makan. Zaraf mesti mansub. Amama enggak boleh amamu. Zaraf mansub. Ya, enggak boleh zaraf majrur atau marfu, enggak boleh. Zaraf harus mansub. Waraf mansub dan alamat nasabnya adalah fathah dan dia mudhaf al-auladi mudhafun ilaih. Waraf setelahnya mesti mudhaf ilaih. Waraf ya selain dia waraf salisuh dia itu sebagai apa? Mudhaf. Setelahnya itu mudhafun ilaih. Itu kesunan sudah. Kalau waraf mesti mudhaf. Kecuali sedikit saja yang enggak mudhaf. Tapi kebanyakannya waraf itu mesti mudhaf. Dan setelahnya itu mudhafu nilai. Mana khabarnya? Yaitu ini zarf. Ya. Itu fi mahali rafin khabar. Ya. Kemudian di rinci di sini tadi secara globalnya ya. Malaysa mufradan. Apa artinya malaysa mufradan? Yaitu bisa jumlah ismiyah atau bisa jumlah fi'liyah. Malaysa mufradan sama dengan apa? Ghairu mufradin. Sama. Malaysa mufradan ya, yaitu maksudnya adalah sama dengan yang di atas, yaitu ghairu mufradin. Apa artinya malaysa mufradan ya? Akhirnya sih. Enggak, artinya arti dari malaysa mufradan itu apa? Selain muka, apa namanya? Apa yang bukan? Iya, sesuatu yang bukan mufrad. Malaysa mufradan, dijelaskan. Ghairu mufradin, ya. Ghairu yang diartikan selain, yaitu diartikan bukan. Ghairu mufradin, bukan mufrad. Malaysa mufradan, sesuatu yang laisa bukan mufradan, mufrad. Penjelasannya. Apa saja rinciannya? Yang bukan mufrad itu ada dua. Nah, afan, yang bukan mufrad itu ada berapa? Ada empat. Sama di baliknya ada empat. Jumlatun ismiyatun atau dalam kurung mubtada khobar. Contohnya adalah Aliun Abuhu Waniyun Ahmadu Maluhu Kathirun As-Saburatu Launuha Aswadu. Itu khabar ghairu mufrad, berupa jumlah ismiyah. Ya, nama di Eropa Imam Aliun. Ali apa? Iya. Pertama marfuun wa alamat rafi. Dhammatu, kemudian abuhu. Abuhu marfu'un alama rafa'nya bukan doma. Abuhu wawu karena apa? Asma'ul khamsah. Dan dia mudhaf al-haq. Abu mudhaf al-haq bimahali jarin mudhafun ilai. Ya, alha fimhali jarin mudhafun ilaih. Iya, di semua asmaul khamsa itu mudhaf, setelahnya itu fimhali jarin mudhafun ilaih. Iya, terus kemudian ghaniyun apa? Ghaniyun khobar kata yang kedua. Iya, marfu alam rafanya mamma. Kemudian wal jumlah itu Makalirohim, kau baru dari yang terakhir. Iya, santai. Ahmadu maluhu kathirun, sama. Ya, tapi labas ini latihan hotel ya. Aku masih mau. Ahmadu. Ahmadu mubtada. Ahmadu mubtada apa? Pertama. Marfu'un wa'alamatu rafihi dhamma. Kemudian maluhu mubtada kedua. Marfu'un wa'alamatu rafihi dhamma. Dan dia apa? Mudhaf al-ha. Jamir mutasil mabnun ala dhammi fi ma'ali apa? Fi ma'ali jarrin mudhafun ilaih. Kemudian kathirun? Kathirun khabar mubtada. Iya, kemudian jumlah mubtada. Mubtada kedua. Kedua dan khabarnya fi ma'ali. Fi ma'ali khabar. Khabar mubtada pertama. Iya, paham ya? As-saburatu launuha aswadu, sama. As-saburatu mubtada awal, launuha mubtada tsani dan dia mudhaf marfu mudhaf ala kemudian wal ha mabniun ala alal fathi ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya aswadu khabar dari mubtada kedua, jumlah dari mubtada kedua dan khabarnya fi mahalli raf'in khabar mubtada pertama. Tahu ya tentang ini khabar mufrad yang ghairu mufrad yang jumlah ismiyah, paham? Kemudian yang berikutnya jumlah fi'liyah. Ya, khabar ghairu mufrad atau laisa mufradan. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Fi'il dan fa'il. Contohnya al-maridu yad'ufu badanuhu. Apa artinya ya Ahanjar? Al-marid apa artinya? Orang yang sakit. Kemudian yad'ufu apa artinya? Daif, daif. Apa? Lemah. Orang sakit itu lemah badannya. Lemah badannya. Al-maridu mubtada'un marfu' alamat rafa'nya dhamma. Kemudian yad'ufu itu fi'il apa? Mudhari' marfu' alamat rafa'nya dhamma. Badanu apa sebagai? Apa? Kasa? Apa? Badanu, badanu sebagai apa? Bukan, sebelum jadi mudhari'. Apa ya? Yang berufu badanu apa? Sebagai apa sudah dibahas pembahasannya? Lemah badannya. Ya Ahmad. Hah? Apa namanya? Fa'il. Ya. Fa'il. Sekarang kita membahas khabar jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Fi'il dan fa'il. Ya, kalau ada fi'il harus ada fa'il ya. Al-maridu itu mubtada, yad'ufu fil mudhari' marfu'. Apa sirru rafa'nya? Tajarrudu 'anil nasibi wal jazim. Kosongnya dia dari yang menasabkan dan yang menjazimkan, maka dia marfu'. Badanu sebagai fa'il marfu' 'alam rafa'nya dhamma. Dan dia apa? Badanu sebagai mudhaf wal ha dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin apa? Mudhafun ilaih. Paham ya? Ada enggak paham? Tentang khabar jumlah ismiyah dengan fi'liyah ada yang enggak paham? Dan sampai keluar dari majelis enggak paham. Kalau enggak paham nanti merojak juga enggak bisa. Bisa merojak itu apabila paham. Al-alimu ya'lu qadruhu. Al-alimu orang yang berilmu ya'lu tinggi qadruhu kedudukannya. Ya. Hanyar fadal di Arab al-alimu sebagai apa? Kalau ini tidak ada, pertama tidak ada. Mubtada marfu alam rafa'nya dhamma. Kemudian ya'lu apa? Fi'il apa? Mudhari' marfu alam rafa'nya bukan waw, bukan sukun. Apa? Ada yang tahu? Apa? Dhamma. Ada dhamma juga? Dhamma muqaddara. Betul. Yaitu dhamma muqaddara. Ya'lu. Yaitu dhamma muqaddara ala apa? Alal? Di atas apa? Di atas lam apa? Di atas wawu? Di atas wawu. ya, goma mukaddarahnya alal wawi. Mana min duhuriha, ada yang melengkapi? Mana min duhuriha, kalau di atas wawu apa? Dipilih, bikol, ta'adzur, munasabah. Yang mana? Yang mana? Ta'adzur, yang benar bikol. Iya, bikol itu apa? Kalau akhirnya wawu dan ya. Karena apa? Kalau mansub wawu, kalau mudhari'nya mansub, enggak berat untuk mengucapkan fathah di atas wawu dan ya. Ya doa. Ya jadi ya lu itu fil mudhari' marfu litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alam mudrafihi ad-dhamma muqaddara 'ala al-wawi mana min dhuhuriyya as-siqal. Qadru ya ajar sebagai apa? Fa'il marfu alamat lanjutkan. Alamat rafihi dhamma. Iya. Wa huwa apa? Bukan bahwa mudhaf. Mudhaf wal ha dhamir muttasil fi mahali jarin apa? Mudhafun ilai. Kemudian wal jumlah min al fi'l wal fa'il. Ini enggak nulis, nanti lupa. Jumlah dari fi'l dan fa'il fi mahali raf'in khabar. Jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahali raf'in khabar. Jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahali raf'in khabar. Jadi yang marfu apa? Yaitu jumlahnya. Ya bukan ya'lu atau badan apa atau qadruhu, bukan. Yang marfu adalah jumlahnya. Ya jumlah fi'il dan fa'il fi mahali raf'in khabar mubtada. Ya. Aliyun yaktubu ala sabburati. Fadal ya Baida. Aliyun apa? Sebagai mubtada. Kemudian yaktubu apa? Ya fil mudhara marfu mansub majrur marfu. Sebab rafa'nya apa fil mudhara? Sebab rafa'nya fil mudhara tajarruduha 'anil nasibi wal jazimi. Kosongnya dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Ya, yaktubu fil mudhari marfu'an tajarrud 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafa'i ad-dhamma. Kemudian wa fa'iluhu apa? Fa'ilnya apa? Apa? Yaktubu. Fa'ilnya apa? Lendau yaktubu. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Ya, yaktubu fa'ilnya dhamir mustatir. Jawazan takdiruhu apa bangun? Huwa. Ya, huwa kembali pada Ali. Ali sedang menulis ala sabburati, di atas papan tulis ala harful jar as-sabburati majrur dengan ala. Mana khabarnya? Yaktubu apa ala sabburati? Katanya khabar itu ada yang jar majrur. Ya, nanti setelah ini ada khabar jar majrur. Ya, di sini bertemu ada jumlah fi'liyah, terus kemudian ada jar majrur yang dijadikan khabar yang mana? Yani yang dijadikan sebagai penjelas. Antum ingin menjelaskan apa? Apakah Ali di atas papan tulis ataukah antum ingin menjelaskan Ali menulis? Apa? Itu menulis, berarti khabarnya itu menulis. Ya bukan ala saburati. Ya. Berarti yang menjadi khabar itu yaktubu, karena dia menjelaskan tentang Ali. Ali sedang menulis di atas papan tulis, karena gak mungkin Ali di atas papan tulis kalau itu khabarnya, khabar dari Mustada. Anta rakatta ala sariri, anta rakatta ala sariri, ya Ahmad. Anda sudah ditanya kan? Belum? Ya, Kasha. Ya, anta sebagai apa? Bukan mubtada karena semua dhamair itu mabni. Anta dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun mabnin al-fathi fi mahali apa? Raf'in mubtada. Ya. Kalau mubtadanya itu dhamir maka dia itu fi mahali raf'in mubtada. Jangan anta mubtada. Karena dhamair itu apa hukumnya? Mab mabni. Kalau mabni ya enggak bisa jadi mubtada. Kalau fi mahal bisa. Enggak bisa dhamir itu menjadi fa'il. Kalau menjadi fi mahal rafin fa'il bisa. Anta rakatta. Ya hukasha. Rakatta ini mana fi'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya apa? Apa? Rakatta, engkau tidur. Engkau telah tidur. Rakatta, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ya Ahmad. Ya itu bangun mutasil yaitu ta. Rakatta, ta itu ya mabni, dhamir mutasil mabni ala al-fathai fi mahali rafin apa? Fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Jadi khabarnya apa? Rakatta. Ya, jumlah fi'il wal fa'il apa fi mahalli apa raf'in apa khabar. Ya, ya silakan kalau yang tahu untuk menjawab. Jadi inginkan bagi yang tahu menjawab walaupun jawabnya bareng-bareng enggak masalah, enak. Ya biar enggak ngantuk. Ya biar suasananya menjadi hidup. Ya. Nah, terus kemudian juga salah satu aja yang jawab saya diam. Enggak, kalau tahu jawab semua. Kalau bisa semuanya menjawab ahsan. Ya, karena pertanyaannya gampang-gampang ngasih lu. Ya. Anta rakatta. Rakatta jumlah fi'il al-fa'il fi ma'ali rafin khabar. Ala saburati ala harful jar, ala sariri ala harful jar wa sariri majrur dengan ala, ya. Yaitu yang dijadikan sebagai khabar mana? Yaitu atau ingin menjelaskan tentang engkau ini apa? Kamu. Apakah antum ingin menjelaskan kamu ala sarir ataukah kamu tidur? Anta rakatta. Ya, kalau anta rakatta ala sarir berarti khabarnya apa? Rakatta, karena ingin menjelaskan tentang engkau, yaitu engkau orang yang telah tidur ala sarir. Tapi kalau anta ala sarir ya, misalnya tanpa, misalnya tanpa rakatta, rakattanya ini dihilangkan. Anta ala sarir berarti jar majrur ini sebagai fi mahali apa? Rafin khobar. Kalau tanpa rakatta ya berarti khobarnya adalah ala sarir. Kemudian yang ketiga adalah khobar berupa jar wal majrur. Khobarnya berupa jar wal majrur. Contohnya adalah alhamdulillah. Nah, jar wal majrur wa dzaraf itu masuk pada istilah apa? Istilahnya apa? Jar wal majrur wa dzaraf. Syibhul jumlah. Kalau mubtada khabar fi'il dan fa'al disebut apa? Jumlah. Kalau syibhul jumlah yaitu jar wal majrur wa dzaraf. Alhamdulillah. Alhamdu itu sebagai apa? Ya Ahmad, fadl. Alhamdu mubtada, lanjutkan. Marfu'un wa alamatu Raf'ihi ad-dhamma. Dhamma. Dan lillahi lam harful jar. Wa lafzul jalana Allah majrurun bin lam. Wa alamati jarhi al-kasrah. Wa al-jar majrur fi mahalli rafin apa? Apa? Mubtada'nya sudah alhamdulillah. Fi mahalli rafin apa? Khabar. Iya, khabar ya alhamdulillah. Al-ustadzu fil baiti. Sama. Al-ustadzu mubtada marfu ala marfa'iyah dengan dhamma. Fil baiti fa fi itu harful jar, al baiti majrur dengan fi. Kemudian jar majrur fi mahalli rafin khabar mubtada. Abuka fil majlis sama. Abuka abu mubtada'un marfu'un wa ala marfa'iyah apa? Abuka ya. Aiman, wawu. Karena apa? Kok dengan wawu? Karena ismaul khamsah fil bait fil masjid, yaitu jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Aliyun fil bustani sama. Aliyun mubtada fil bustani jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Asab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dzaraf. Dzaraf itu keterangan, keterangan waktu atau tempat. Dzaraf zaman wal makan. As-saburatu amamal awladi. As-saburatu sebagai apa? Mubtada. Amama apa? Zarfu zaman. Zarf apa? Apa? Zaman yang makan amama. Makan. Ya, makan. Zarful makan mansub. Alamat nasbihi al-fathah. Dan dia apa? Mudaf. Al-awladi sebagai mudafun ilaih. Ya, wa zarf fi mahali rafin khabar mubtada. Zarf fi mahali raf'in khabar mubtada. Al-kalbu khalfal babi sama. Al-kalbu anjing itu khalfal babi di balik ada di belakang pintu. Zarfnya sama. Khalfa itu zarf juga. Artinya di belakang, kalau amama di depan. Al-ustadu amamaka. Ustad ada di hadapanmu. Ada di depanmu. Al-ustadu itu mubtada, amamah itu dzaraf, mansub, alamatu nasbi al-fathah. Dan dia mudhaf wal-kaf dhamirun fi mahalli jarin apa? Mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Wa dzaraf fi mahalli raf'in khabar mubtada. As-sama'u fauqana. As-sama'u langit itu di atas kita. As-sama'u itu mubtada marfu' ala marfa'i al-dhamma. Dan fauqah itu dzaraf mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Dan dia mudhaf wa na dhamir mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ada yang enggak paham? Sebentar ya, tak tinggal belakang. Ya, ada yang bingung? Paham semua? Yang bingung siapa? Saya kelasnya juga sih. Yang mana? Kebiasaan. Oh iya, apa-apa. Penting. Iya, ya kan masih muyasar nanti. Kalau sudah selesai muyasar, jurumiyah ditekankan. Ya. Ya, yang, kalau yang diinginkan di sini adalah apa? Pemahaman. Ya. Apa saja yang malaysa mufradan ya, anjar, bukan tanpa lihat buku. Khabar ghairu mufrad itu apa saja? Ya. Dzaraf jar majrur. Jumlah fi'il ya, jumlah fi'il. Iya, betul. Ya, atau khabar ma laysa mufradan atau khabar mufrad jumlah dan ada syibun jumlah. jumlah ada dua apa? Mubtada, khobar dan fi'il dan fa'il. Nah, jumlah ada dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ada berapa? Ada dua, yaitu jar majrur dan dzaraf fa'il, khobar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad gampang. Ghairu mufrad itu tadi ada jumlah dan ada syuhul, jumlah masing-masingnya terbagi menjadi dua. Dilihat catatan, jika khobar terdiri dari jar, majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Ya, mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Itu karena apa? Kalau khobarnya jar, majrur dan dzaraf, gampang. As-sabburatu amamal auladi. Berarti apa? Kalau dikedepankan, ya akhi Anjar. As-sabburatu amamal auladi. Kalau dikedepankan khobarnya, bagaimana jadinya? As-sabburatu amamal auladi. Berarti kalau diawalkan khobarnya menjadi apa? Ya, ya, tapi kalau jar majrur atau dzaraf dikedepankan, diawalkan, maka mubtada ya muakhir itu tidak ada alif lam, tapi nakirah. Banyakannya begitu. Yaitu apa? Amamal auladi sabburatun. Ya, secara asal kan mubtada itu ma'rifat. Tapi kalau seperti tadi, kalau khabarnya jar, majrur atau dzaraf kemudian diawalkan, maka mubtadanya dia berubah menjadi nakirah. Berubah menjadi nakirah. Amamal auladi apa? Sabburatun. Berarti amamal auladi, amama itu dzaraf dan dia mudhaf, auladi mudhaf ilai. Nah, itu mubtada itu adalah khabar apa? Muqaddam. Khabar muqaddam. Sabburatun itu mubtada muakhir. Ya. Al ustadu fil baiti. Kalau diawalkan bagaimana ya akhi Baita? Khabarnya diawalkan al ustadu fil baiti. Ya. Fil baiti ustadun. Ya, fil baiti ustadun. Fil baiti itu mubtada muakhar. Khabar muqaddam, ustadun itu mubtada muakhar. Abuka fil masjidi. Bagaimana ya, akhi Tasha? Ya. Aliun fil bustani ya, akhi. Fil bustani Ali. Ya. Demikian. Kemudian bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Ya. Bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Yaitu bisa menjelaskan tentang mubtada, tapi apa? Harus marfu atau fi mahalli rafin. Marfu fi mahalli rafin tidak apa-apa. Ya, kalau sulit mencari khabar, maka carilah kalimat sekiranya yang dapat menyempurnakan mubtadanya. Jadi sebagai penjelas mubtada. Yaitu terutama kalau kalimatnya panjang. Kalau kalimatnya panjang, maka khabar itu dicari, yaitu yang bisa menyempurnakan mubtada, maka itu adalah khobar. Misalnya al ustadu fil baiti. Ya, seperti tadi. Al alimu apa? Aliyun yaktubu ala saburati. Aliyun yaktubu ala saburati. Ali menulis di atas papan tulis. Yaitu cari mana yang menyempurnakan Ali tersebut yang menjadi penjelasan. Penjelas bagi Ali. Kita ingin mengatakan Ali itu di atas papan tulis atau kita ingin mengatakan Ali menulis. Ya, kalau ingin mengatakan Ali menulis, berarti menulis yaktubu itu adalah khobar. Nah kalau misalnya yaktubunya enggak ada, berarti ala saburati itu khobar. Ali di atas papan tulis. Ngapain di atas papan tulis? Misal, contoh. Dilihat al-ustadu fil baiti halaman 42 khabar jar majrur. Kita ingin menjelaskan bahwasanya ustad itu di mana? Di rumah. Ya walaupun sebelum fil baiti itu ada kalimat yang panjang. Misalnya al-ustadu alladhi ismuhu Muhammadun fil baiti. Ya, al-ustadu alladhi ismuhu Muhammadun wa huwa mudarrisun jayyidun. Apanya kan? Fil baiti. Intinya apa? Ingin menjelaskan bahwa ustad itu di rumah. Terus kemudian banyak sekali kalimatnya. Intinya ingin menjelaskan apa? Ingin menjelaskan ustaz itu mudaris yang bagus atau ingin menjelaskan dia ada di rumah. Cari mana yang menjelaskan tentang ustaz tersebut. Abuka fil masjidi. Kalau abuka yusalli fil masjidi, mana yang menjadi khabar yusalli atau ka fil masjidi? Ya tergantung, antum ingin menjelaskan yang mana. Khabarnya bisa ini, bisa ini. Abuka yusalli fil masjid. Kalau misalnya ingin menjelaskan abuka yusalli, bapakmu sholat. Ingin mengkhabarkan bahasanya bapakmu sholat. Berarti yusalli, jumlah fi'l dan fa'il itu fi mahal rafin apa? Khabar. Tapi kalau ingin menjelaskan bahasanya bahwa bapakmu di masjid, ya, maka khabarnya adalah fil masjid. Yusalli itu ya fi'il, jumlah fi'il dan fa'il, ya, bukan sebagai khabar. Jumlah fi'il dan fa'il bukan sebagai khabar. Khabarnya fil masjid. Ingin menjelaskan ayahmu di rumah, yaitu sholat, ya, ayahmu di masjid. Maksudnya apa? Sholat di masjid. Aliyun fil bustani. Misalnya Aliyun yadhabu, kalau yadhabu Aliyun jalisun fil bustani. Misalnya Aliyun jalisun fil bustani, berarti khabarnya mana? Khabarnya mana, fil bustani atau jalisun? Apa khabarnya mana ya akhi? Fil bustani. Kalau fil bustani berarti jalisannya sebagai apa? Nah, harus ada kedudukannya. Jalisun. Kenapa kalau dia masuk harus punya kedudukan? Aliyun jalisun fil bustani. Kalau fil bustani sebagai khobar, kemudian jalisun apa? Ya kita mendatangkan kalimat itu ya harus ada faedah, ada fungsinya. Kalau ada fungsinya berarti harus ada kedudukan i'rabnya. Karena ini isim mu'rab bukan mabni. Khabarnya apa ya akhirnya? Jalisin. Berarti khabarnya apa? Mufrad. Ya itu kita ingin jelaskan maksudnya Ali itu duduk. Ali duduk fil bustani jar majrur. Ya enggak ada kedudukannya dalam i'rab. Ya fil bustani enggak ada kedudukannya dalam i'rab, bukan sebagai khabar. Ya, karena kalau Ali apa di bustan, di kebun. Ali aliyun jalisin fil bustani, kemudian khabarnya adalah fil bustani, kemudian jalisannya jadi apa? Kedudukannya sebagai apa? Enggak dapat kedudukannya, enggak bisa, berarti salah. Ya, khabarnya adalah jalisun fil bustani. Paham ya? Muktada enggak bisa terdiri dari jumlah. Apa? Muktada enggak bisa terdiri dari jumlah. Enggak bisa. Muktada ada zahir sama apa? Dhamir. Lahir sama domir itu saja. Kalau jumlah enggak ada, itu cuma khobar. Baik. Sahih ma tarahu ghalatan. Ya, yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah mubtada itu harus ada kecocokan mufrad mufrad, tsana tsana, jamak jamak, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Apa yang tidak harus sama? Itu apa? Nakira dan mak infan. Yang lainnya itu harus sama. Ya bagaimana ini salah atau apa? Benarkan. Ya muballighun al-mustahidatu mahbubatun. Berarti al-mustahidatu ini apa? Jamak mudzakkar muannas salim. Mahbubatun isim mufrad. Kan enggak cocok. Padahal harus cocok, harus sesuai mufrad mufrad. Jama-jama. Al asaburatu aswadu. Asaburatu aswadu. Mungkin ini ada yang bisa. Asaburatu aswadu. Salah apa benar? Salah. Saburatu itu mudakar, muannas. Aswadu itu mudakar. Ya, yaitu muannasnya aswadu apa? Saudau, ya. Kalau asabur itu saudau, nggak boleh aswadu. Nah, kalau al-kalamu aswadu boleh. Asabur itu saudau. Al-mustahidatani mahbubaini. Mahbubaini. Yang mana yang salah? Letak salahnya yang mana? Itu merubah. Maryamu yabki fil masjid fil madrasati. Maryamu yabki. Yabki. Benar apa salah? Salah. Itu mengganti. Mana yang cocok? Masa Maryam yabki? Harus apa? Ya enggak boleh diawali ya. Karena ya itu untuk mudzakkar. Yabki itu laki-laki. Maryam itu perempuan. Kalau perempuan bagaimana? Fil masjid fil madrasati. Iya. Orang yang al-mustahidatani, dua perempuan yang bersungguh-sungguh itu mahbubah, ya mahbubaini. Itu salah atau berubah yang benar. Mahbubaini, keduanya dicintai. Maryamu yabki fil madrasati. Maryam menangis di madrasah. Itu ada yang salah, berubah. Yang salah al-muslimuna faizina, ya itu salah untuk benarkan. Al-muslimuna faizina, al-muslimuna mubtada fa, kemudian faizina itu khobar. Kalau khobar dia bagaimana i'rabnya? Harus marfu. Masa marfunya dengan ya? Tidak bisa. Itu anda kerjakan di rumah, dibenarkan. Yang salah semuanya salah, dibenarkan. Ya. Terus kemudian uzkur al-fa'ila wa na'ib al-fa'ili wal mubtada'a wal khabara min al-jumalil atiyah. Sebutkanlah fa'il dan na'ibul fa'il. Nah, ini latihan dari semua yang sebelumnya. Wal mubtada' dan khabar dari jumlah berikut ini. Ya, kalau itu ada fa'il, jelaskan mana itu fa'il. Kalau ada naibul fa'il, maka jelaskan mana yang naibul fa'il, mana yang mubtada dan mana yang khobar. Ya, kulubuna gulfun. Anda terjemahkan aja. Ya, dikerjakan juga di rumah. Kulubuna gulfun. kalbu-kalbu kami terkunci. Walamma ja'ahumul kitabu, dan ketika, walamma dan ketika, ja'ah telah datang hum kepada mereka al-kitabu, yaitu kitab. Ya, ya, mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar. Yutahhiru hal ma'u, akan mensucikan dia al-ma'u, yaitu air. Al-ma'u ini sebagai apa? Akan mensucikannya, mensucikan dia al-ma'u, yaitu air. Ya, maksudnya adalah air akan mensucikan di dia. Nomor 4, alaihil wudu'u. Ya, alaihi al-wudu'u, alaihi biasanya alaihi, alaika, alaikuma, ala, kalau bersama dengan ala itu maknanya apa? Wajib. Alaihi al-wudu'u, wajib bagi dia wudu'u. Wajib bagi dia wudu'u. Ya, alaihi ini termasuk apa? Fimahali apa? Al-wudu'u sebagai mubtada'nya. Al-ma'u tahurun, al-ma'u ini sebagai apa, tahurun sebagai apa. Air itu suci. Walil kafirina azabun. Ya, walil kafirina azabun, mana mubtada dan mana khobar. Untuk orang-orang kafir, azab. Wala yukhaffafu anhumul azabu, tidaklah diperingan anhum dari mereka al-azabu, yaitu azab. Ya, al-azabu ini sebagai apa? Mubtada ataukah khobar ataukah apa? Oh ya, yang 6, 7, 8 belum ya. Ya'ti ahadukum ahadukum syaitan, akan datang kepada salah seorang dari kalian syaitanu, yaitu syaitan. Syaitan itu sebagai apa? Marfu'nya dengan setelah apa? Wala yukbalu minha syafa'atun, dan tidaklah diterima minha dari dia syafa'atun, yaitu syafa'at. Syafa'atun itu sebagai apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allahu mukhrijun, Allah yang mengeluarkan, ya. Mukhrijun itu isim apa? Mukhrijun fa'il atau maf'ul atau masdar? Apa mukhrijun? Isim fa'il. Allah, dia mengeluarkan ma kuntum taktumun, sesuatu yang kalian sembunyikan. Wallah itu sebagai apa, mukhrijun itu sebagai apa. Ya, itu ya. Ya, tolong dikerjakan. Ya, sekarang sorok tab ini, ya, penangan ta'arufa, ya ta'arufu, ta'arufan, muta'arifun, muta'arufun, ta'aruf, la ta'arufu, ta'arufun, muta'arufun, tu'urifa, ya ta'arufu. Ya, bab ini dinamakan bab tafa'ala atau bab tafa'ul, lantaran masternya yang tetap ialah tafa'ul. Bab ini gunanya ialah untuk musyarakah. Syarakah itu yang melakukan berapa? Dua orang. Pelakunya dua, yaitu persekutu di dalam sesuatu hal antara dua orang atau lebih, seperti tadoroba. Ya, apa? Tadoroba Muhammadun wa Aliyun, ya, artinya saling. Ya, kalau tadoroba Muhammadun, salah apa benar? Ya, salah. Ya, karena menunjukkan saling berarti harus dua orang atau lebih. Tadarabal abna'u, benar? Benar salah? Tadarabal abna'u. Benar, karena pelakunya apa? Banyak. anak-anak itu saling berpukulan, saling memukul gitu. Tanasoro sadaqa, tanasoro apa artinya? Tanasoro bertolong-tolong, tanasoro bertolong-tolong. Tanasorul auladu, anak-anak itu saling menolong. Tanasoro Muhammadun wa abuhu, Muhammad dan ayahnya saling menolong. Ya. Nah kalau misalnya fa'anjama satu, enggak bisa pakai macam ini, harus dua atau lebih. Tasadaqah, saling bersadaqah. Saling jujur. Sidaq, saling jujur. Tasadaqah at-tujjaru, para pedagang itu saling jujur. Tasadaqah Muhammadun wa abuhu, Muhammad dan ayahnya saling jujur. Ya. Nah kalau jujur saja apa? Yas duku sadaqa yas duku. Yas duku Muhammad. Muhammad jujur. Iya, kalau pelakunya satu pakai fa'ala yaf'ulu. Sadaqa yas duku. Sadaqa akhuka. Enggak boleh tasadaqa akhuka, enggak boleh. Kalau tasadaqa akhuka berarti apa? Setelahnya ada yang lain. Wa Muhammadin misalnya. Mungkin. Tahasada, apa artinya tahasada? Saling saling hasad. Tasa ada saling apa? Membantu, saling membantu. Dan ada pula buat pura-pura. Ya, ada pula yang digunakan untuk pura-pura. Wazan ini kekhususan pada wazan ini adalah pura-pura mustan musyarakah. Saya tajahala, pura-pura apa? Bodoh. Taghafala, pura-pura apa? Lalai. Tapi kalau tak hasad, dah pura-pura hasad, ya, bisa? Enggak bisa. Ya, tergantung konteksnya. Jangan semua diartikan pura-pura, enggak cocok. Rasa ada pura-pura membantu, ya, enggak bisa. Ada kalimat-kalimat tertentu tak sah, apa tak? Yang arti pura-pura itu. Tajahala, taghafala. Kemudian dan ada juga buat lain-lainnya, yaitu bukan apa, bukan menunjukkan pura-pura dan bukan menunjukkan musyarakah. Misalnya tasakotoh, tajasaroh, tasakotoh artinya berjatuhan, ya, berjatuhan. Kemudian tajasara artinya berani, artinya berani. Ya, tasakata gugur. Kalau di sini gugur, berjatuhan sama saja. Tajasara berani. Antum cari yang lainnya selain dari dua ini di contoh. Ada yang sudah ketemu? Yang tidak menunjukkan pura-pura dan tidak menunjukkan musyarakah. Ada yang ketemu? Saya sudah nemu kan? Apa? Ya, benar juga. Contohnya tasahala. Tasahala menunjukkan apa? Lalai. Tasahala yaitu bergampang-gampang, bermudah-mudahan. Ya, tidak menunjukkan musyarakah. Ya. Dan tidak menunjukkan pura-pura. Ada lagi selain itu? Tidak ada. Baca syarat tasahala apa sudah? Huruf yang bertambah di dalam fi'il madhi bab ini ialah ta di permulaan dan di antara fa fi'il dengan ain fi'il. dan alif afan dan alif tafa'ala dan alif di antara fa fi'il dan ain fi'il tambahnya apa ta dan alif ta pada permulaan alif dia berada antara fa dengan ain fi'il. Oh ya, ada iskal? Ya, tolong dihafalkan. Tak berhasil sudah bab 5. Subhanallah, alhamdulillah.